Yohanes hondongam 20 mesa. Puhaya to'o, umpak poitanong kalena puan Yesus laku pas sikolana diubihin na lebo Tiberias. Susi ainde tulasanna. Pisa watu, ma'ahem puna Simon Petrus, Thomas, Sidiwaan Tohendu, Nathanael, tobut tujo maikana lembana Galilea, indo dua anak na Sebedeus, ana dua pipas sikola singak na puan Yesus. Ya mak kada Simon Petrus laku solana nawa. Lalawak kau mebau. Ya nawa solana. Lalau kia sola. Ya lek bai lengan lopi. Sapo pusan bengi tato'o tak denakana lolongan. Tak kana bih haalun do mesiana. Ya kek de umpuan Yesus dia ndo bihi lekbo. Sapo tak ae naisan nawa puan Yesus dia. Mak kada puan Yesus nawa. Oh anakku. Den dah kau bau muala a. Ya natimbain nawa. Tak deen. Ya nasuam puan Yesus nawa. Pesambasan yak dalamu laku tandai kanan naitir lopi. Anna malau lolongan kuak bau. Ya pesambasan nin duka dalana. Ya tak nabela nahuntu akabuda punala bau na ala. Ya makkada laku Petrus indomesa solana pas sikola. Tu napakamaja puan Yesus nawa. Dewata dipia. Tapana nahingi Simon Petrus indotulak na nawa. Dewata dipia. Ya mualam bajuna napak baju, aka tak mak baju, ana mekati beda kulit bo, ana mengkaja liban. Ana indo pas sikola senga, umpasohi halopin nalangan galang tangam, napasin nunun beso dalana pun nubau. Aka tak sias si kambela bihin na lekbo, umbai anggahi mesa het tolakna. Tapana tuhun ya wame lopi, ya muita hoti ana api peho baja bau ya bona. Ya noam puan Yesus, bawa yak masih sana kana ke timbau mane puha a usakka. Lek bau Simon Petrus lengan lopi, anana beso indo dalana lengan kalantangam. Indo dala pun no bau si kasalle, sahatu 50 talu budanna. Muyan na pada budanna, sapu tak mam misis se indo dalana. Ya na tambai impuan Yesus nawa, mai kuak pak loppo. Sapu tak dem mui podo lame sampas sikolana labahani mekutana nawa, min na kusanga. Akan istani nawa dewata hepelai. Yang napeng kahuku impuan Yesus, nala indo hoti anana benni, susisian duka indo bau. Yang tuan deka pentaluna empat petang kalena puan Yesus laku pas sikolana, puhan na dipati bangus sule di melak na tomate. Puhe mengande, mak kadang puan Yesus laku Simon Petrus nawa. Simon anak na Yohanes, mentondom puha kekopak kamasemu laku kaleku, analapak kamase nende mesolamu. Natimbain nawa. Tapak debata. Akin namus sami ku kamaseiko. Ya nawa ampuang Yesus. Tahinanan na inggan na anak dombaku. Mana mak kada pulai puan Yesus kapinduan na nawa. Simon anak na Yohanes. Ungkau masai haka. Natimbain duka nawa. Tapak debata. Akin namus sami ku kamaseiko. Ya nawa mi puan Yesus. Kambisan na inggan na dombaku. Mekuta Napoleon kapintalun na nawa. Simon, anak na Yohanes, ungka masai haka. Ia manapoy na wana Petrus aka kapintalun na nakutanay puan Yesus nawa, ungka masai haka. Ia natimba ipoleon nawa. O dewata, ikur lo saingan na inggan na siya. Dadi, misami ku kamasai ko. Ia nawami puan Yesus. Tahinanan nak dombaku. Setongan-tongan na, waktu na manguha poko, mak kale kumbeke awakmu, ana mak loloko si tuhu pailokmu. Sapok makak matuangko, la mangudap pako, ana na sakit ko tau senga, ana na bawa ko laku ungian tak nampuhai. Mak kada susi puang Yesus laku Petrus, akan atulah salopuk lama ka susi kematian nadako. Ana kahakahaya to'o, lana pulalan dipak kasalai puang la ta'ala. Mane mak kadoi puang Yesus laku Petrus nawa, tuhu ak. Tapana mesaile Petrus, ia naita mentuhu indomesa pasikola tu napaka maja puang Yesus. Ia sian indotopuha umpak bisi puang Yesus nakutanai, watunna ana mangande sola-sola nawa, ode bata, menangki kapal lombalu ko. Tapana naita Petrus, ia mekutana laku puang Yesus nawa, ode bata, la umba ya susi inde tau. Natimba puang Yesus nawa, maka kupoelo, inde tau la tu boliu sule lako kasuleang ku mak penduan na, tayai kuisammu. Angga ni kumisan nuntuhu e. yana pelelein to matapak nawa, indo pasikolaya to'o tak lamate. Ana tak diden nawa Puan Yesus, tau ia to'o tak delamate. Angganya nawa, maka kupuelo, inde taula tubo liu sudah laku kasuliangku mak penduanna, tayaiku sammu. Yanto indo pasikola to'o napakamaja Puan Yesus, pohusak bi inggana kadadiannya to'o, anaya to'o suhai. Ana tisa nak tawa tapak tulakna. Buda pisengak na napogau Puan Yesus. Maka hapan nala dituli asan ninggan napak palakuan na, nawe nabangku tak lasihua indelino ingganna suha iya to'o.